Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir surat Luqman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang pertama di mana Allah mengatakan alif lam mim. Baik, terkait dengan alif lam mim, di situ terjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik, ahsanta. Jadi dalam pembahasan alif lam mim ada khilaf di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan alif lam mim atau huruf-huruf yang semisal, ya. Kita sering mendapatkan di dalam Al-Qur'an alif lam mim, alif lam ra, ain, sin, iya. Barakallahu fikum, atau sad, barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan huruf-huruf ini memiliki makna. Sebagian ahli tafsir mengatakan huruf-huruf ini memiliki makna. Namun hanya Allah yang tahu tentang maknanya. Seperti dalam kitab Tafsir Jalalain yang dibaca oleh Syekh Al-Utsaimin. Ada juga yang mengatakan bahwasanya huruf-huruf ini tidak memiliki makna. Karena dalam bahasa Arab enggak ada kalimat yang susunannya seperti huruf-huruf tersebut. Barakallahu fikum. Dan Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, sehingga huruf-huruf ini tidak ada makna. Barakallahu fikum. Terus kalau ada yang bertanya lah, kalau nggak ada maknanya, apa fungsinya Allah memasukkannya di dalam Al-Quran? Maka dijawab oleh mereka, itulah yang kita tidak mengetahui maksudnya. Barakallahu fikum. Yang jelas kita kalau ditanya secara makna atau ada atau tidak, kita katakan tidak ada makna secara bahasa Arab. Iya, enggak ada maknanya. Di dalam bahasa Arab enggak ada kalimat susunannya seperti itu hurufnya. Tapi kalau ditanya apakah ada hikmah, apakah ada maksud di balik itu, tentu ada. Allah mustahil melakukan sebuah amalan, sebuah tindakan yang kosong dari hikmah. Itulah yang kita tidak mengetahui maknanya. Barakallahu fikum. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih dicondongi oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, demikian juga Ibnu Taimiyah dan Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kassab, dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Barakallahu fikum. Cek satu. Masuk. Kurang besar kali. Cek satu. Cek satu. Sudah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla tilka ayatul kitabil hakim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengawali surat Luqman ini dengan huruf alif lam mim, kemudian Allah mengatakan setelah itu tilka ayatul kitabil hakim. Dan itu merupakan ayat-ayat Alkitab yang penuh dengan kebijaksanaan. Sudah? Masa sudah? Iya. Itu sudah ya? Iya, belabas. Faedah-faedahnya sudah belum? Faedah-faedahnya? Faedah dari ayat tersebut sudah? Belum ya? Nah. Iya, belabas. Min fawaidil ayatainil karimatain. Di antara faedah dari dua ayat yang mulia. Al-faedatul ula, hikmatullahi subhanahu wa ta'ala fi inzali hadhil hurufil hijaiyati hiya alif lam mim wa ma ashbahaha. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam menurunkan huruf-huruf hijaiyah. Alif lam mim dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Jadi faedah yang pertama barakallahu fikum untuk menunjukkan bahwasannya ada hikmah ya, kenapa Allah menyebutkan huruf-huruf tadi. Barakallahu fikum. Dan sebagian para ulama mereka mengkaji ya, apa hikmah barakallahu fikum penyebutan huruf-huruf tersebut di dalam Al-Quran. Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas barakallahu fikum. Iya, ada yang tahu? Abu Faris? Tayyib, barakallahu fikum. Maksudnya Allah sengaja mendatangkan huruf-huruf tadi. Iya. Allah ingin menampakkan bagaimana kelemahan para sastrawan-sastrawan Arab. Barakallahu fikum. Di mana saat itu pada masa mereka iya, untuk menunjukkan ketinggian derajat seseorang ditinjau dari sisi ilmu bahasanya. Semakin tinggi ilmu bahasanya, maka akan semakin mulia dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Yang Al-Quran ini menggunakan bahasa sastra Arab yang sangat tinggi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sempat beberapa kali menantang sastrawan Arab yang mereka sebagiannya mengklaim bahwasanya Al-Quran itu adalah karyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka Allah tantang, kalau memang Quran itu merupakan hasil karya manusia, coba kalian datangkan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kemudian Allah juga menyebutkan potongan-potongan huruf-huruf hijaiyah. Barakallahu fikum. Baik. Allah ingin menantang mereka, apakah mereka mampu mendatangkan yang sama sepertinya. Baik. Itu diantara hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan potongan-potongan huruf tadi. Maksudnya adalah untuk iya, menunjukkan kelemahan para sastrawan Arab. Barakallahu fikum pada masa itu. Bahwasanya mereka tidak mampu menandingi barakallahu fikum bahasa Al-Quran. Faedah yang kedua, al-faedatu tsaniyah, annallaha azza wa jalla yatakallamu biharfin wa kadzalika bisautin, bahwasanya Allah itu berbicara dengan huruf-huruf dan suara yang didengar. Barakallahu fikum. Li'anna alif lam mim min kalamillahi ta'ala. Karena ayat alif lam mim itu termasuk kalamullah, ucapan Allah. Wahya hurufun, alif lam mim itu adalah huruf. Barakallahu fikum. Sehingga menunjukkan kalamullah itu memiliki huruf. Kalamullah itu ada suara yang didengarkan darinya. Wa hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah madhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Wa qad taqaddama lana al bahdhu fihi miraran, dan sudah lalu pembahasan permasalahan ini kata beliau beberapa kali terkait dengan pembahasan permasalahan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Barakallahu fikum. Ya, baik. Wa anna ahla sunnati wal jamaah yaquluna inna kalamallah subhanahu wa ta'ala harfun wa sautun. Dan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya kalamullah subhanahu wa ta'ala itu memiliki huruf dan suara. Barakallahu fikum. Nah, permasalahan ini permasalahan yang memang cukup pelik dan rumit. Permasalahan yang menimbulkan barakallahu fikum perselisihan di kalangan ahlul Islam terkait dengan barakallahu fikum sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada khilaf di kalangan muslimun. Sebagian mereka berpendapat Allah tidak disifati dengan sifat kalam. Ini adalah Jahmiyah, sekte Jahmiyah, dan yang sependapat dengannya. Begitu juga Mu'tazilah. Sehingga enggak boleh mengatakan Allah itu berbicara menurut mereka. Tidak boleh mensifati Allah dengan sifat kalam. Barakallahu fikum. Ada juga yang berpendapat barakallahu fikum Allah itu disifati dengan sifat kalam. Ya. Allah itu berbicara. Namun kalamullah, ucapan Allah itu adalah kalamun nafsani. Ya. Ucapan Allah itu adalah ucapan apa yang ada di dalam jiwa. Jadi menurut mereka ucapan Allah itu adalah sesuatu yang Allah simpan di dalam tayyib jiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut mereka Allah itu berbicara tidak dengan suara dan huruf. Ya, barakallahu fikum. Tapi lewat apa? Jiwa. Kalau istilahnya orang itu apa namanya? Telepati gitu ya. Jadi Anda berhadapan sama Pak Ali gitu, enggak ngomong, cuman saling tatap mata saja itu sudah saling mengerti itu maksudnya. Ya, dialognya itu lewat hati. Nah, ini pendapatnya Asy'ariyah. Ya. Maturidiyah. Barakallahu fikum. Kullabiyah. Kalau yang pernah belajar di sekolah akidah Asy'ariyah akan mengetahui pembahasan ini. Iya. Sifat kalam kan termasuk sifat wajib bagi mereka. Tapi mereka menetapkannya seperti ini. Jadi Allah itu berbicara tidak dengan suara dan huruf. Allah itu berbicara hanya dengan hati, lewat jiwa. Namanya kalamun nafsani. Ya, Allah itu berbicara tidak dengan suara dan huruf. Barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara dengan suara dan huruf. Iya, bisa didengar dan mengandung huruf-huruf yang ada barakallahu fikum. Ayo. Dan ini adalah pendapat yang benar barakallahu fikum, ya. Karena barakallahu fikum secara bahasa Arab, ya, yang namanya kalam, al-kalamu huwal labdhu murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Kalam itu adalah lafaz. Sesuatu yang dilafadzkan, dikeluarkan dengan suara. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kemudian murakkab tersusun dari susunan kata. Berarti ada huruf-hurufnya di situ. Iya. Kemudian mufid, dia memiliki faedah makna. Kemudian bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Itu syarat kalam. Sehingga kalau dikatakan kalamullah di sini tidak mengandung suara dan huruf, berarti tidak memenuhi standar kalam dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan barakallahu fikum, dalil-dalil yang ada menunjukkan barakallahu fikum sangat jelas bahwasanya Allah itu berbicara dengan suara dan huruf. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Namun kaidah umum tetap berlaku barakallahu fikum bahwasanya huruf dan kalam, ya, huruf dan suara yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan yang ada pada makhluknya. Barakallahu fikum. Kaidahnya tetap berlaku. Al-muhim, barakallahu fikum, ya. Dan pembahasan ini lebih panjang dan lebar dibahas dalam kitab-kitab akidah. Prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu thalithah, faedah yang ketiga, ulu sya'ni hadzal Qur'an liqaulihi ta'ala tilka ayatu. Faedah yang ketiga, di dalamnya terdapat faedah ketinggian kedudukan Al-Qur'an ini. Barakallahu fikum. Iya. Karena Allah mengatakan tilka ayat. Dan itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Masih ingat ya? Kenapa Allah menggunakan isyarat tilka? Tilka itu kan isyarat untuk jarak jauh. Iya. Padahal Al-Quran itu ada di hadapan kita. Ketika kita baca, Al-Quran itu ada di hadapan kita. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarah dengan isyarah jarak jauh? Barakallahu fikum. Untuk menunjukkan ketinggian kedudukan Al-Quran. Iya. Al-Quran secara zatnya ada di hadapan kita, namun secara kedudukannya di hati kita, Al-Quran itu sangat tinggi. Jadi seolah-olah jauh di atas kita. Paham ya? Itu dari ayat tilka ayatul kitabil hakim. Jadi kalimat tilka itu menunjukkan barakallahu fikum ketinggian derajat Al-Qur'an. Itu alasan kenapa Al-Qur'an Allah sebutkan dengan Isyarah tilka yang menunjukkan jarak jauh. Al-fa'idatul rabi'ah, faedah yang keempat, annal qur'ana ayatun wa alamatu ala munzilihi. Al-Quran itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda yang menunjukkan akan keberadaan zat yang menurunkannya. Ya. Jadi Al-Quran itu yang pertama dia adalah bukti akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dari banyak sisi. Ya. Jadi, yang pertama dari sisi sastranya. Ya, dari sisi apa? Sastranya. Barakallahu fikum. Semua pakar-pakar sastra Arab mengakui sepakat bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab yang paling tinggi nilainya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Karena memang itu bahasanya Tuhan. Iya, bahasanya Sang Pencipta. Barakallahu fikum. Baik. Dari sisi apa? Sastranya. Barakallahu fikum. Belum lagi barakallahu fikum, Al-Qur'an itu memiliki ta'sir. Iya. Al-Qur'an itu memiliki apa? Ta'sir. Pengaruh terhadap hati dan kejiwaan seseorang. Barakallahu fikum. Iya. Disebutkan dalam tarikh barakallahu fikum sirah, kaum musyrikin itu sampai pada tingkatan melarang anak-anak dan wanita-wanita mereka untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Abu Bakar. Iya, kenapa? Karena mereka khawatir pengaruh bacaan Abu Bakar itu luar biasa. Iya, jadi Abu Bakar barakallahu fikum dia memiliki tempat di pekarangan rumahnya yang biasa dia membaca Al-Qur'an di situ. Nah, terkadang wanita dan anak-anak itu lewat di situ barakallahu fikum, ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an Abu Bakar semuanya terperangah. Gitu ya. Semuanya terhenti berusaha untuk menyimak dan mendengarkan bacaan tadi barakallahu fikum. Iya. Ada sesuatu di dalam hati mereka ketika mendengarkan bacaan tadi. Ada yang namanya rasa tenteram, ada yang namanya rasa nyaman, pokoknya lezat. Sehingga menyebabkan mereka itu ingin terus mendengarkannya. Barakallahu fikum. Sehingga orang musyrikin, laki-laki mereka melihat ini, wah ini bahaya. Iya. Kalau mereka dibiarkan seperti itu, bisa-bisa mereka akan pindah ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Iya. Belum lagi pada contoh kasus Umar bin Khattab. Bagaimana keislaman beliau? Dari Al-Quran kan? Iya. Yang tadinya beliau murup-murup, marah, emosi, dan tinggi, barakallahu fikum. Ketika dibacakan Al-Quran, langsung ada sesuatu. Ya, jadi emosinya tadi barakallahu fikum mereda, langsung turun dengan drastis barakallahu fikum. Kemudian di situ dia mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Jadi Al-Quran itu barakallahu fikum memberikan efek ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya agar di rumah itu jangan sampai kosong dari bacaan Al-Qur'an. Iya, barakallahu fikum. Apa fungsinya? Untuk membuat rumah tadi tentram, nyaman, adem dan ayem. Barakallahu fikum ya. Taib. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran padanya, barakallahu fikum, dalam satu hari gak ada bacaan Al-Quran padanya, rawan dimasuki oleh yang namanya syaitan. Barakallahu fikum ya. Taib. Jadi itu tanda-tanda keagungan Allah yang terdapat pada Al-Quran. Al-Quran itu barakallahu fikum memberikan apa? Asar, pengaruh pada kejiwaan seseorang, membawa rasa tenang, tentram, nyaman. Barakallahu fikum. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, barakallahu fikum, tayyib, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, wa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaikah, kata Rasul. Tidaklah dibacakan ayat-ayat Allah di satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya, kemudian mereka pelajari, melainkan akan turun yang namanya sakinah, yang saya sebutkan tadi, rasa tenang, tentram jiwa itu. Kemudian wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah, dan mereka akan mendapatkan naungan dari malaikat. Barakallahu fikum. Baik. Di antara barakallahu fikum keajaiban Al-Qur'an yang lain adalah Al-Qur'an ini sebagai apa? Syifa. Iya. Al-Qur'an bisa dijadikan sebagai obat. Barakallahu fikum. Baik. Baik, barakallahu fikum. Obat untuk orang-orang yang terkena gangguan makhluk halus. Iya, barakallahu fikum. Atau juga obat untuk orang yang tersengat oleh binatang berbisa. Barakallahu fikum. Atau obat-obat yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga Al-Qur'an ini barakallahu fikum adalah tanda dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana khasiat Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Qur'an ini juga sebagai tanda akan keberadaan zat yang menurunkannya. Barakallahu fikum. Iya. Dari sisi tadi Al-Qur'an itu barakallahu fikum menggunakan sastra yang sangat tinggi. Dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Ummi itu maksudnya apa? Buta aksara. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Karena memang barakallahu fikum pada saat itu bangsa Arab dari sisi peradabannya agak terbelakang. Makanya bangsa Arab itu pada masa itu dikenal sebagai bangsanya budak. Ya. Barakallahu fikum. Entah jadi budaknya orang Persia atau Romawi. Karena memang dari sisi perkembangan peradabannya tidak seperti dua negara adidaya ini dalam sisi pendidikan. Barakallahu fikum. Mereka lebih dekat dengan bangsa barbar. Gitu ya, liar. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang mengerti baca tulis ada, namun tidak merata. Ya, hanya orang-orang intelek saja di kalangan mereka. Barakallahu fikum. Dan Rasul masuk dalam golongan kaum yang ummi tadi. Ya, tidak mengerti baca dan tulis. Barakallahu fikum. Itu bukan merupakan sebuah kekurangan bagi beliau, bukan merupakan sebuah celaan, tapi justru di situ ada hikmah yang Allah inginkan untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang beliau bawa itu benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Agar tuduhan-tuduhan orang terhadap Al-Qur'an itu tidak bisa terbukti. Iya. Dengan ketinggian sastra Al-Qur'an yang seperti itu mereka tidak bisa menuduh, wah ini karya Muhammad. Bagaimana bisa? Wong beliau saja enggak bisa baca dan tulis. Bagaimana bisa beliau mengarang sebuah kitab yang sangat luar biasa sastranya. Oh ini dia gak ngarang, tapi dia baca kitab yang lain, kemudian dia tiru, ya, kemudian dia tuangkan dalam bahasa Arab. Entah dia baca kitabnya orang Romawi atau kitabnya orang Persia. Kemudian dia tuangkan dalam bahasa Arab. Ini juga akan terbantah. Kenapa? Oh, beliau enggak bisa baca tulis. Bagaimana bisa menuangkannya dalam bentuk bahasa Arab? Sehingga barangkali keautentikan Al-Qur'an, ya. Kebenaran Al-Qur'an kalau dia memang benar-benar turun dari sisi Allah, benar-benar wahyu, tidak bisa tergoyahkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala ayatul kitab. Wa wal idafatu ala taqdiri min fahiya idafatu jinsiyatin. Baik. Wa huwa ayatun ala munzilihi jalla wa ala. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga Al-Qur'an ini adalah tanda yang menunjukkan akan keberadaan zat yang menurunkannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dari sisi, karena beliau min haitsu, ya. Sisi yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar berasal dari Allah, bukan karyanya makhluk. Min haitsu sidqu akhbarihi. Yang pertama, dari sisi kebenaran kebenaran berita-berita yang terdapat di dalamnya. Ya, semua berita yang terdapat di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum benar, tidak ada yang dusta. Wa mutabaqatuha li hadzal waqi'. Dan juga semua berita-berita Al-Qur'an tepat. Ya. Tidak ada yang meleset, sesuai dengan kenyataan. Barakallahu fikum, ya. Terkait dengan berita di masa lampau, Al-Qur'an menceritakan bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi. Iya, dan itu diakui kebenarannya oleh mereka Alkitab. Al-Qur'an juga menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa, Maryam. Barakallahu fikum, ya. Kisahnya Nabi Yusuf. Semuanya Al-Qur'an khabarkan dengan detail. Barakallahu fikum, ya. Tepat. Dan itu diakui oleh ahlul kitab. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bohong dan dimanipulasi. Begitu juga barakallahu fikum terkait dengan berita-berita Al-Qur'an tentang masa depan. Barakallahu fikum, ya. Ayat. Tidak ada yang meleset, semuanya terjadi barakallahu fikum. Wa min jinsi qasasihi wa hubbiha linnufusi wa min husni qasasihi, ya, wa hubbiha linnufus. Yang kedua yang menunjukkan Al-Qur'an ini menunjukkan berasal dari Allah, husni qasasihi, keindahan kisah-kisah yang terdapat di dalamnya. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kisah-kisah yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, ada kisahnya Dzulqarnain, ada kisahnya barakallahu fikum, ya, Nabi Musa, ada kisahnya barakallahu fikum Nabi Daud, Nabi Sulaiman, barakallahu fikum, dan itu semua Allah susun dengan sangat indah. Wa hubbi halin nufus. Yang kedua, dari sisi Al-Qur'an ini menyebabkan munculnya rasa cinta dari jiwa orang yang mendengarkan atau membacanya. Barakallahu fikum. Wa adamu malaliha minha. Dan tidak pernah bosan dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum, ya. Baik. Ini barakallahu fikum bagi, ya, orang-orang yang memang mau sedikit saja dia konsentrasi, dia tadabbur, ya, dia tafakkur terhadap Al-Qur'an, itu akan bikin ketagihan. Ya. Tapi kalau Anda barakallahu fikum membacanya itu konsentrasi dan fokusnya bukan pada Al-Qur'an tapi yang lain, barakallahu fikum, tayyib, ya, Anda akan merasakan yang namanya kebosanan. Tapi kalau Anda mau sejenak saja, Anda coba, ya, membaca Al-Quran itu benar-benar fokus dengan tadabur, dengan tafakkur, dijamin Anda akan ketagihan. Enggak kerasa. Barakallahu fikum ya. Waktu Anda itu barakallahu fikum bersama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak membosankan. Barakallahu fikum ya. Beda halnya dengan barakallahu fikum saja-saja lagu, iya, syair. Tapi barakallahu fikum, ya mungkin awal saja meledak booming, habis itu ya sudah, bosan orang. Barakallahu fikum. Tayyib. Lianna ma min kalamin yuraddadu illa wa yumallu illa al-Qur'an. Karena tidaklah ada sebuah ucapan yang diulang-ulang terus melainkan akan memunculkan rasa bosan dari orang yang mendengarkan atau yang membacanya. Iya, barakallahu fikum. Antum baca Qur'an? Iya. Barakallahu fikum. Qurannya itu Qur'an kemarin, baca terus, ya bosan juga lama-lama. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bedanya kalau antum membaca Al-Qur'an yang isinya adalah kisah-kisah tadi, enggak akan bosan. Barakallahu fikum. Bahkan barakallahu fikum, Anda akan mendapatkan faedah yang tadinya belum Anda dapatkan pada bacaan pertama. Iya. Ada hikmah yang lain yang akan terbuka bagi Anda ketika membacanya berulang kah? Berulang kali, barakallahu fikum. Baik, illal Qur'an kata beliau, kecuali Al-Qur'an. Iya. Ketika dia sering dan terus-menerus dibaca, itu tidak akan menimbulkan kebosanan, barakallahu fikum. Baik, ini poin yang pertama yang menunjukkan Al-Qur'an itu berasal dari sisi Allah. Ya. Yaitu kebenaran berita-berita Al-Qur'an. Kemudian barakallahu fikum, bagusnya kisah-kisah Al-Qur'an. Kemudian barakallahu fikum, Al-Qur'an itu tidak memberikan rasa bosan. Iya, kemudian Al-Qur'an itu memiliki pengaruh terhadap kejiwaan. Wa kadzalika min haitsul ahkam. Begitu juga kalau ditinjau dari sisi hukum-hukumnya. Haitsu innaha ahkamun adilatun nafi'atun lil ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim. Dari sisi hukum-hukum Al-Qur'an itu adil dan bermanfaat bagi hamba-hamba dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Ya. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum itu dipenuhi dengan keadilan, ya, dan dipenuhi dengan kemanfaatan baik terkait dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Barakallahu fikum. Walihada qala azza wa jalla wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, surat Al-An'am ayat 115. Oleh karena itulah Allah mengatakan, mensifati Al-Qur'an, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dengan kejujuran berita-beritanya dan keadilan hukum-hukumnya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Namun barakallahu fikum, ada pihak-pihak yang memang mengkritisi barakallahu fikum sebagian hukum-hukum Islam. Barakallahu fikum. Baik, dikarenakan hawa nafsu yang ada pada mereka atau kedangkalan mereka dalam memahami Al-Qur'an. Biasanya apa yang mereka kritik dalam hukum Al-Qur'an? Yang pertama hukum waris. Ya. Barakallahu fikum, khususnya pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain." Ya. Jatah satu anak laki-laki barakallahu fikum dua kali lipat dari jatah anak perempuan. Ini ayat banyak dikritik. Gitu ya. Kalau zaman biyen ya pantas lah, karena memang yang kerja laki-laki. Zaman saiki, iya, perempuan juga kerja kok. Bahkan ada yang cuman ongkang-ongkang di rumah aja suaminya, istrinya yang kerja. gitu ya. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Apa lagi terus? Masalah ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Iya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang suci untuk kalian, 2, 3, dan 4. Ini juga dikritik. Barakallahu fikum. Baik. Iya, padahal barakallahu fikum bagi seorang muslim atau muslimah barakallahu fikum yang benar-benar beriman kepada Allah, yakin akan kebenaran Al-Qur'an, dia tidak akan mendapatkan rasa sesak dengan syariat tadi. Iya, dia tidak mendapatkan rasa kejanggalan, ganjalan terhadap syariat tersebut. Barakallahu fikum ya. Baik. Ketika di dalam hati kita ada rasa ganjalan, kejanggalan, barakallahu fikum, ada rasa iya, barakallahu fikum, ketidakridhaan, itu menunjukkan keimanannya perlu dipertanyakan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sikap yang tepat barakallahu fikum, anggaplah kita tidak mengerti kenapa Allah memberikan ketetapan seperti tadi. Maka sikap seorang muslim dan muslimah adalah barakallahu fikum at-taslim, menerima, pasrah, tunduk, dan meyakini itu semua memiliki hikmah dan tujuan. Ya, barakallahu fikum, yang manfaatnya itu bukan kepada diri pribadi tapi untuk semua umat manusia. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Poin yang pertama terkait dengan permasalahan warisan. Barakallahu fikum. Mungkin sedikit melegakan. Iya. Kenapa barakallahu fikum laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari wanita? Barakallahu fikum. Sebagian mereka menyebutkan karena pihak laki-laki itu adalah sebagai pengayom, penanggung jawab dari wanita-wanita yang ada di dalam keluarganya. Bahkan yang mendapatkan warisan itu sendiri menjadi tanggung jawab dari yang laki-laki. Misal ada barakallahu fikum 2 bersaudara. Iya, satunya laki-laki, satunya perempuan. Orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Sang kakak yang laki-laki dapat 2 kali lipat, sang adik dapat 1. Iya, barakallahu fikum. Sang kakak ini walaupun dia mendapatkan jatah 2 kali lipat, tapi tanggungannya lebih besar daripada sang adik. Sang adik yang mendapatkan jatah 1 kali, ya 1 saham, itu murni untuk dia saja karena dia tidak menjadi penanggung jawab bagi yang lain. Barakallahu fikum. Anggap ya, warisan kedua orang tuanya barakallahu fikum 3 miliar. Yang kakak dapat 2 miliar, yang adik 1 miliar. Tapi kakaknya ini, iya, dia yang akan nanti menjadi penanggung jawab adiknya yang dapat 1 miliar. Iya, ngurusi segala urusannya barakallahu fikum. Belum lagi barakallahu fikum kakaknya ini punya istri 4. Satu istri anaknya 15. Iya, itu kalau dibagi lagi 2 miliar sudah berkurang lagi barakallahu fikum. Nah, adiknya, iya, yang 1 M tadi itu enggak kemana-mana, punya dia sendiri. Iya, wong dia belum menikah barakallahu fikum. Anggap seandainya dia sudah menikah, dia enggak punya tanggung jawab, urusan keluarga suaminya yang mengurus. 1 M itu tetap murni milik dia. Barakallahu fikum. Itu kenapa Al-Qur'an hikmahnya memberikan jatah laki-laki 2 kali lipat dari jatah wanita. Karena laki-laki itu walaupun dapatnya saja kelihatannya angkanya besar, tapi tanggung jawabnya itu lebih banyak barakallahu fikum. Nanti kalau dibagi-bagi ujung-ujungnya ya paling tinggal 5 juta. Lah adiknya tadi 1 M utuh masuk tabungannya dia barakallahu fikum. Nah. Iya. Yang laki-laki tadi memang ketika awal pembagian 2M. Iya. Tapi habis itu kan macam-macam barakallahu fikum. Baik. Itu di antara alasan yang disebutkan oleh mereka para ulama hikmah barakallahu fikum akan penetapan pembagian warisan barakallahu fikum. Baik. Iya. Adapun barakallahu fikum permasalahan poligami barakallahu fikum. Baik. Di sini kita melihat dengan pandangan ilmiah, bukan pandangan perasaan, hawa nafsu atau yang semisal dengannya barakallahu fikum. Iya. Itu sekian banyak hikmah yang Allah inginkan dalam syariat yang namanya poligami barakallahu fikum. Iya. Yang pertama barakallahu fikum, kita melihat dari sisi iya, peradaban umat manusia. Iya, perkembangan barakallahu fikum, kelangsungan kehidupan peradaban umat manusia. Barakallahu fikum. Baik. Keterangan dari Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya pertumbuhan populasi kaum wanita itu lebih banyak daripada kaum pria. Iya. Disebutkan nanti di akhir zaman termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah kathratun nisa wa qillatur rijal. Iya, banyaknya tingginya jumlah populasi kaum wanita dan minimnya jumlah populasi kaum pria. Bahkan digambarkan barakallahu fikum seorang laki-laki dia harus mengayomi 50 orang wanita dalam akhir zaman nanti barakallahu fikum. Baik. Iya. Ketika barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memberikan iya, barakallahu fikum menetapkan ada syariat poligami itu antaranya tadi. Iya. Agar bisa barakallahu fikum terjadinya balance. Iya. Keseimbangan dalam kelangsungan peradaban umat manusia. Barakallahu fikum. Kalau cuma satu laki-laki menikahi satu wanita, maka wanita-wanita yang lain mereka tidak mendapatkan rasanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Iya. Tidak bisa mengamalkan syariat sebagai seorang istri yang salihah. Barakallahu fikum. Baik. Untuk saat ini mungkin belum tergambar. Nanti barakallahu fikum seiring dengan ya bertambahnya usia masa akan nampak jelas di hadapan kita barakallahu fikum bagaimana krisisnya. Baik, barakallahu fikum jumlah laki-laki dan jumlah perempuan yang meledak populasinya barakallahu fikum. Baik. Dari sisi itu. Iya. Barakallahu fikum. Belum lagi barakallahu fikum dari sisi yang lain. Iya. Ini terkait dengan barakallahu fikum permasalahan iya kebutuhan biologis bagi kaum pria barakallahu fikum. Baik. Di mana barakallahu fikum yang namanya kaum laki-laki iya secara barakallahu fikum medis kedokteran barakallahu fikum mereka memiliki keinginan biologis yang jauh lebih besar daripada kaum wanita barakallahu fikum. Kemudian dalam keadaan kaum wanita itu sendiri mereka memiliki keterbatasan. Ada waktu di mana mereka tidak bisa melayani barakallahu fikum memenuhi kebutuhan biologis sang suami. Iya. Ada yang namanya waktu datang bulan barakallahu fikum. Belum lagi barakallahu fikum wanita dari kelemahan fisik mereka terkadang mengalami apa? Letih, lemah, capek. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dalam keadaan kebutuhan biologis ini barakallahu fikum kalau tidak disalurkan pada perkara yang halal itu bisa mengarah pada keharaman. Dan ini enggak main-main. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Sehingga kalau seorang laki-laki hanya memiliki satu istri barakallahu fikum itu dikhawatirkan ya dia akan jatuh pada perkara yang haram. Barakallahu fikum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa fi buddi ahadikum sadaqah. Iya. Pada hubungan kalian dengan istri itu mengandung sadaqah. Barakallahu fikum. Kemudian juga Rasul mengatakan man iya, barakallahu fikum. Ra'a min husnil mar'a fa'ajiba biha. Bagi orang yang melihat kecantikan seorang wanita kemudian dia merasa kagum dengannya. Ini di luar ya, barakallahu fikum. Maka Rasul memerintahkan bagi laki-laki tadi untuk mendatangi istrinya. Artinya menyalurkan syahwatnya tadi melalui istrinya, barakallahu fikum. Sehingga dalam permasalahan barakallahu fikum menyalurkan kebutuhan biologis ini juga mendapatkan perhatian yang penting di dalam Islam. Iya, barakallahu fikum. Baik. Penyalurannya pada perkara yang tidak halal barakallahu fikum akan menyebabkan jatuh dalam keharaman dan kemungkaran barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum yang disebutkan oleh mereka para ulama kita terkait dengan hikmah ya yang namanya barakallahu fikum syariat poligami barakallahu fikum. Baik, intinya kita kembali pada pembahasan barakallahu fikum apa yang ditetapkan oleh Islam barakallahu fikum itu merupakan sebuah keadilan ya, tidak ada pihak yang dizalimi sedikit pun. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima, annal Qur'an maktubun kama huwa maqru'un. Al-Qur'an itu ditulis sebagaimana dia juga dibaca. Bi qaulihi ta'ala tilka ayatul kitab, berdasarkan ucapan Allah dan itu adalah ayat-ayat Al-Kitab. Al-faidatul sadisah, faidah yang keenam, as-sana'u ala hadzal Qur'an bi hadzal wasfil 'adzim. Di dalamnya terdapat pujian kepada Al-Qur'an ya yang disifati dengan sifat yang agung yaitu Al-Hakim. Al-Qur'an itu disifati dengan Hakim, kitab yang sangat bijaksana, kitab yang memiliki hukum yang adil. Yang terakhir al-faidatu sabi'ah annahu la yujadu fil Qur'an tayyib khabara atau khabarun siqa abathan wala hukmun uthbita abadan, dan tidak didapati di dalam Al-Qur'an sebuah berita yang disampaikan dengan percuma. Tidak juga terdapat di dalam Al-Qur'an sebuah hukum yang ditetapkan dengan sia-sia. Iya. Wa yukhadhu dzalika min qaulihi ta'ala Al-Hakim, dan itu diambil dari ucapan Allah Al-Hakim. Jadi hukum Al-Qur'an itu pasti ada hikmahnya. Begitu juga berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an. Li'anna al-abatha yunafi al-hikmah. Karena kesia-siaan itu menafikan hikmah. Wala yumkinu ayyakuna fil Qur'an syai'un abathun, dan tidak mungkin di dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang sia-sia. Wala khabaran wala hukman, tidak secara berita, tidak juga secara hukum, tidak ada yang sia-sia di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Itu faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat dalam surat Luqman, ayat pertama dan ayat kedua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.